Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan barakahikum lanjutan dari kajian hari Rabu kemarin terkait 9 syarat sahnya sholat yang harus kita ketahui bersama. Barakallahu'alaikum. Syarat sahnya sholat yang disebutkan oleh para ulama ada 9. Yang pertama harus Islam. Yang kedua harus berakal. Yang ketiga dia harus baligh. Yang keempat, barakallahu'alaikum, dia suci, ya, dari hadas apabila dia mampu. Dan barakamikum masuk pada waktunya. Yang kelima, sudah masuk waktunya. Yang keenam adalah menutup aurat apabila dia mampu. Yang ketujuh, menjauhi atau bersih dari najis pada badan, pakaian, maupun tempat sholatnya. Yang kedelapan, menghadap kiblat sesuai dengan kemampuannya. Yang kesembilan adalah niat. Barakallahu'alaikum. Kemarin kita baru sampai pada syarat barakallahu'alaikum yang keenam. Namun kita sedikit murojaah barakallahu'alaikum, ya, tentang makna syarat. Syarat adalah sesuatu yang ketidakadaannya menyebabkan sesuatu yang lain dianggap tidak ada. Misalkan ada orang sholat, tapi syaratnya ada yang tidak terpenuhi, yakni dia belum muslim, masih kafir. Maka ketidakadaannya, ya, tidak ada wujudnya keislaman pada orang tersebut, maka sholatnya dianggap tidak ada. Dan yang disebut syarat juga barakallahu fikum adalah sesuatu yang adanya hal tersebut tidak mengharuskan adanya sesuatu yang lain. Barakallahu'alaikum. Seperti berwudu. Orang berwudu tidak harus dia melaksanakan sholat. Kalau dia sudah sholat zuhur misalkan, apakah dia harus sholat lagi? Dalam keadaan misalkan dia ingin berwudu karena membaca Al-Quran, padahal sudah sholat, apakah mengharuskan, mewajibkan wudu itu adanya sholat? Tidak juga. Barakallahu'alaikum. Jadi ketika adanya syarat juga tidak mengharuskan adanya yang lain. Kemudian juga yang kemarin kita bahas, bolehkah anak kecil belum balig menjadi imam sholat? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana barakallahu'alaikum kisahnya sahabat Salamah bin Dinar. Barakallahu'alaikum. Kisahnya Amr bin Salamah, afwan. Kisahnya Amr bin Salamah ketika itu beliau berumur 7 tahun mengimami kaumnya. Ya, berumur 7 tahun Amr bin Salamah. Barakallahu fikum. Kemudian juga yang pernah kita bahas kemarin tentang makna toharoh. Toharoh adalah raf'ul hadas wa izalatul khabas. Mengangkat hadas, baik itu hadas kecil atau hadas besar, dan juga menghilangkan khobas. Khobas itu najis. Maka toharoh ada kalanya dengan tayamum, berwudu, mandi besar, atau bersuci dengan cara mencuci atau menghilangkan benda najis. Maka itu disebut toharoh. Kemudian barakallahu fikum, toharoh itu ada berapa? Toharoh ada dua. Toharoh hissi dan toharoh maknawi. Barakallahu fikum. Toharoh untuk menghilangkan perkara-perkara yang tidak nampak, berarti hadas. Ada orang buang angin, orang lain tidak tahu kalau dia sedang berhadas. Barakallahu'alaikum. Beda dengan orang terkena najis, maka kelihatan ya pada pakaiannya. Barakallahu'alaikum. Maka toharoh ada kalanya toharoh hissi, toharoh yang tidak nampak, yakni toharoh membersihkan sesuatu yang tidak nampak, dan toharoh maknawi, membersihkan sesuatu yang nampak, yakni dengan mencuci. Barakallahu. Kemudian barakallahu, kemarin kita bahas tentang apa yang dilakukan apabila seseorang ia lupa belum berwudu, namun baru ingat setelah selesai berwudu. Barakallahu. Kalau dia adalah seorang imam, tahu kalau dia belum berwudu di tengah-tengah sholat, maka dia wajib membatalkan sholatnya. Apakah makmum juga membatalkan? Hah? Batal ya? Jadi buyar semua ya. Buyar-buyar sholatnya. Hah? Abu Fadilah ini siap-siap menjawab ya. Imamnya batal, ya belum mundur. Batal ya, mundur. Yang belakang, wah kita berpendapat batal semua, batal gitu. Imamnya yang batal. Batal, terus yang makmumnya bagaimana? Apa? Maju. Nah, seperti itu ya. Seperti orang buang angin, nah, seperti itu. Yang jadi masalah yang ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, imam ini baru sadar setelah selesai sholat. Udah salam. Nah, baru mau zikir. Duh, iya. Atau sudah agak lama, sudah pada boyar sholat sunnah, udah dapat ada yang pulang. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Apakah makmumnya ini ngulang juga? Apakah wajib bagi imamnya tadi memberitahu ulang-ulang sholatnya? Saya ya tidak berwudu ternyata. Bagaimana Mas Febri? Sholatnya makmum tetap sah. Tetap sah insya Allah. Imamnya. Imamnya toh gitu. Dalilnya. Wallah. Mas Imam gimana? Setuju? Setuju. Mas sudah? Wallah. Wallah. Nah ini. Gimana? Bang Ron. Hah? Hah? Ulang. Sak makmumnya ulang. Walaupun udah sampai rumah di miss call, di WA, diberitahu. Barakallahu. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh bin Bas. Ya, kata seorang penanya, "Syakhsun am akharin ihda shalawatil mafrudah wa inda intihaihim minas shalah wa tafarruqihim tadhkur annahu lam yatawaddo fa'ada shalah ba'dal wudu wahdah fahalis shalatu fi hadhil halati sahihah am yalzamuhu iblagul mu'minin wa idza lam yakun ya'rifuhum famadza yaf'al." Kata seorang penanya kepada Syekh bin Bas, ada seseorang atau orang lain ketika melakukan salah satu sholat fardu, ketika sholat sudah selesai bersama makmum, ya, dan makmum sudah berpencar-pencar pulang ke rumah atau sholat sunnah, baru imamnya ingat, tadzakkar, bahwasanya dia belum berwudu. Maka apakah dia harus mengulangi sholatnya setelah dia itu kemudian berwudu? Apakah sholat dalam keadaan seperti ini ya sah, atau dia harus, maksudnya sholat makmumnya juga sah, apakah dia harus mengumumkan kepada kaum mukminin ketika itu? Lalu bagaimana kalau ya dia tidak mengumumkan, apa yang hendak dia lakukan? Kata Syekh bin Bas rahimahullah, "Shalatul mu'minin sahihah." Salatnya kaum mukminin walaupun sudah pulang, sudah selesai, maka tetap sah. Tidak perlu mengulang. Amal imam, adapun imam. Ya, imam ya. Fa alaihi ayyatawaddoa wa yu'idash shalah, maka wajib bagi dia untuk berwudu dan mengulangi salatnya. Ini imam. Loh kok bisa? Padahal makmum ikut imam. Ya. Beliau membawakan dalil liqaulin nabi alaihi salatu wassalam, la tuqbalu salatun bighairi tahur, dikarenakan sabda nabi alaihi salatu wassalam, salat tidak diterima apabila dilakukan dengan tanpa bersuci. Ketika imamnya tidak bersuci, apalagi baru ingat ketika selesai sholat, itu urusan imam sendiri. Makmum kan sebelumnya bersuci, punya wudu, maka dia tidak batal, tidak usah ulang. Nah, ketika nanti kita mendapati sedang berjamaah di sebuah tempat, sudah dapat ilmu seperti ini, jangan ragu. Ya, imamnya ngambil mik, ulang-ulang. Ya sudah, kita sudah sah pulang. Barakallahu. Lalu juga ditanyakan, lalu bagaimana apabila imamnya tadi tetap menganjurkan supaya kaum muslimin, makmumnya, sholat lagi. Akhirnya mereka sholat, maka disebutkan, maka makmum-makmum yang ikut ulang sholatnya mendapatkan pahala. Barakallahu. Namun yang rajih adalah tidak perlu mengulang, tidak perlu. Barakallahu. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kemarin dibahas, ketika seseorang sholat dengan tayamum karena tidak mendapati air, dalam keadaan sudah mencari-cari air, mungkin daerahnya terpencil, musim kemarau, tetangga berjauhan, bahkan barakabikum bisa puluhan kilometer yang namanya tetangga misalkan. Beli air juga susah. Akhirnya dia sholat dengan tayamum. Di tengah-tengah sholat ternyata ada hujan deras. Dan derasnya sangat deras. Maka berwudu dengan air hujan, hukumnya najis apa batal? Najis apa batal? Wallahualam. Gimana Abu Fadilah? Berwudu dengan air hujan? Sah. Sah. Nah, sah ya. Jadi jangan lihat pilihannya itu. Sah. Berwudu langsung walaupun tanpa ditadahi. Di tengah-tengah sholat hujan deras. Masya Allah, lumayan. Sudah satu rakaat kok masih hujan deras ini. Kalau kita keluar langsung berwudu lumayan dapat. Nah, apakah dia harus meneruskan sholatnya ataukah dia membatalkan sholatnya? Barakallahu. Maka pendapat yang rajih bagaimana imam kemarin? Meneruskan sholatnya. Ada khilaf, perbedaan pendapat para ulama. Ada yang menyatakan dibatalkan karena ya wudu sebagai asal dari toharoh itu ada, sementara tayamum sebagai badal, barakahikum, maka dibatalkan. Bagian ulama lain yang lain menyatakan tetap sholatnya dengan dalil wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Dan yang rajih, yang benar, yang paling kuat adalah tidak membatalkannya. Lalu bagaimana ketika selesai salam, kemudian mendung. Mendung, hujan deras dalam keadaan. Memungkinkan apabila menadahi air hujan tersebut dan waktu belum keluar dari waktu sholat. Maka apa yang kita lakukan? Sholat lagi dengan berwudu atau tidak perlu sholat lagi dengan tayamum tadi? Maka di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan sholat lagi dengan berwudu karena waktunya belum keluar dari waktu sholat. Ada yang menyatakan dia tidak usah mengulang. Maka boleh melakukan dua-duanya. Boleh melakukan dua-duanya. Dan ini barakallahu'alaikum pernah terjadi di zaman sahabat. Yang salah satunya ngulang sholatnya. Yang salah satunya mencukupkan tidak mengulang, yakni dengan tayamum tersebut. Maka yang mengulang dia mendapatkan dua pahala, yang tidak mengulang dia mendapatkan pahala menetapi sunnah, mencocoki sunnah. Maka yang lebih baik adalah tidak mengulang karena dia lebih mencocoki sunnah. Lalu bagaimana kalau air ada ketika sudah keluar waktunya? Maka jelas tidak perlu mengulang lagi. Barakallahu. Kemudian juga barakallahu dibahas tentang batasan aurat bagi laki-laki dan wanita. Laki-laki auratnya adalah antara pusar dan lutut. Namun apabila sholat wajib menutupi pundak sampai di atas mata kaki. Barakallahu. Ya. Apabila menyengaja sholat hanya celanaan saja tanpa pakai baju atau jubah, sesuatu yang menutupi pundaknya, maka tidak sah. Namun apabila ternyata tidak mendapati pakaian, mungkin hilang, dicuri, ya, atau rumahnya terbakar, mencari pinjaman sana tidak dapat, hutang apalagi, barakallahu fikum, intinya auratnya tidak sempurna untuk ditutupi ketika hendak sholat. Dalam keadaan dia harus sholat, apakah gugur sholatnya? Maka tidak gugur, tetap harus sholat walaupun tidak menutupi auratnya. Ketika dia sholat di keramaian, maka hendaknya dia sholat sambil duduk untuk mengurangi terlihatnya aurat. Kalau dia sholatnya sendirian di dalam rumah, tidak ada yang melihat, ya. Kalau jin lain lagi urusannya, ya. Barakallahu. Lain lagi. Tidak ada yang melihat kecuali istrinya atau dia sendirian, maka dia wajib sholat sambil berdiri, walaupun hanya pakai handuk. Ya, barakallahu. Tapi kalau ada korden bagaimana? Maka korden diambil dibuat ya untuk menutupi pundaknya. Ini kalau laki-laki. Adapun wanita, maka aurat, ya, aurat wanita. Pendapat yang rajih di luar rumah, ketika keluar rumah adalah seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Karena Nabi menyatakan al-mar'atu aurah. Wanita seluruhnya adalah aurat. Kecuali ketika sholat, maka telapak tangan dan wajah dikecualikan untuk ditutup. Namun apabila ketika sholat di tempat yang ramai banyak orang, maka wajah dan telapak tangan boleh ditutup. Orang-orang yang bukan mahramnya misalkan, maka ditutup menggunakan cadarnya. Barakallahu'alaikum. Lalu bagaimana apabila laki-laki sholatnya memakai celana yang ketat? Ya, karena yang disebut dengan menutup aurat adalah yakni tidak mensifatkan lekuk tubuhnya atau transparan. Ini yang dimaksud. Kalau dia menutup aurat semua tapi transparan seperti misalkan ya kelambu nyamuk. Ya, walaupun itu mukena, maka tidak sah sholatnya. Walaupun itu sarung, tidak sah sholatnya. Kecuali dalamnya ada lapisannya lagi. Demikian pula, walaupun bahannya tebal, tapi ngepret, ketat, sehingga ketika sujud, ketika rukuk, bagi laki-laki terutama, ya, yang sholat pakai celana ketat, ya, ketika sujud, rukuk, sempit, maka sholatnya sah, tetapi berdosa. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Berdosa jelas. Karena yang namanya aurat itu barakafikum tidak hanya ketutupan, tapi barakafikum adalah tidak sampai ya, membentuk tubuhnya. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya pakaian yang paling disukai oleh Nabi, ahabbus thiyab inda Nabi alaihi salatu wassalam al-qamis. Baju yang paling disukai oleh Nabi adalah gamis. Gamis di sini adalah jubah. Baik jubah model Pakistan, barakahikum yang belean gamis, atau jubah yang di atas mata kaki. Atau sarung dengan kukunya tidak mengapa. Barakahikum. Lalu bagaimana kalau kelihatan auratnya sedikit, mungkin rambutnya, wajahnya? Kemarin sudah dibahas, barakahikum. Kalau menyengaja agar kelihatan, maka jelas orang ini perlu diperiksakan, ya. Maka tidak sah sholatnya dan perlu diperiksakan. Barakallahu fikum, apakah dia sudah mengilmui tentang tata cara sholat? Berarti tidak sah sholat. Kalau tidak sengaja, namun kelihatannya sedikit, misalkan wanita kelihatan rambutnya sedikit ketika sholat atau kelihatan kakinya sedikit, jarinya. Kalau itu tidak sengaja dan barakallahu fikum, dia tidak tahu tapi waktunya sebentar, maka sah sholatnya. Atau dia tidak tahu tapi waktunya lama, maka barakafikum tetap sah sholatnya. Tapi kalau auratnya adalah aurat yang fatal karena sobek, dia walaupun tidak sengaja dalam keadaan waktunya lama baru tahu ketika selesai sholat, maka batal sholatnya walaupun tidak tahu. Kan sholat celananya sobek, kelihatan ya aurat yang fatal. Ya, kalau misalkan pundak itu bukan aurat yang fatal. Barakallahu. Baik laki-laki maupun wanita, ketika aurat fatalnya itu kelihatan ya dalam keadaan dia tidak menyengaja dan tidak tahu, barakallahu, waktunya juga apalagi lama. Kalau waktunya sebentar mungkin berapa detik tok, tidak mengapa. Tapi kalau waktunya lama dari awal sampai akhir, setelah salam baru tahu, maka sholatnya batal. Dia tidak berdosa karena tidak menyengaja, tapi tidak sah sholatnya. Barakallahu. Sekarang kita masuk pada syarat yang berikutnya. Syarat yang ketujuh. Ijtinabun najasah fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Ai makana sholatihi ma'al qudrah. Syarat yang ketujuh yang harus dipenuhi ketika orang hendak sholat adalah tidak ada najis pada badan, baju, maupun tempat sholatnya apabila dia mampu. Barakallahu. Ketika ada orang sudah berwudu, dia jalan ke masjid, ternyata di tengah jalan dia menginjak kotoran manusia, kotoran anak kecil misalkan. Waduh. Nah, ya kan? Apakah dia harus berwudu lagi? Berwudu lagi. Harus berwudu lagi? Yakin? Yakin. Abu Faruk, dia harus berwudu lagi? Tidak. Langsung sholat gitu. Dicuci. Tidak usah berwudu lagi. Berarti dicuci kotorannya hilang sudah. Berarti enggak batal wudunya. Insyaallah, Mas sudah. Batal wudunya. Batal wudunya. Antum. Sama dengan Pak Cik. Walaupun banyak itu. Ya. Soalnya cuma kena diganti. Iya, ya wis kaki tangan wis plek jatuh. Gimana? Tidak batal wudunya. Maka jawabannya tidak membatalkan wudu. Iya. Lalu bagaimana? Ya dicuci. Ya, dicuci. Jadi terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Beda kalau mengeluarkan najis, buang air kecil, buang air besar. Barakallahu. Mas Ferry, ada orang ngentut. Keluarkan najis apa tidak? Harus cebok tidak? Harus cebok. Nah, jadi ketika batal blok harus cebok baru wudu. Masya Allah. Pak Munif, harus cebok? Iya. Harus cebok. Masa kalau kentut berkali-kali nih mas, cebok terus nih. Hah? Berwudu saja? Pak Abdul Somad? Berwudu saja. Maka jawabannya berwudu saja. Ya, angin itu tidak barakafikum, tidak najis. Kalau najis pakaian harus ganti, ya gitu. Paham ya? Nah, barakafikum. Ada permasalahan. Ada barakafikum seseorang sholat, baik dia sholat sendirian sebagai makmum atau sebagai imam. Barakafikum. Di tengah-tengah sholat dia baru tahu kalau ada najisnya. Ya, mungkin dia tadi ingat terkena najis sebelum berwudu ya, mau ganti. Tapi karena kesibukan atau karena diajak ngobrol temannya, lupa, langsung aja berwudu. Di tengah-tengah sholat baru ingat. Atau sholat sudah selesai baru ingat. Barakallahu'alaikum. Maka ini bagaimana? Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, beliau ditanya, "Idza iktashaftu anna fi ahadi malabisi syai'an minan najasah fahal u'idu ma sallaitu fi tilkal malabis. Apabila aku ya mengetahui, mendapati pada salah satu dari baju yang saya kenakan, baik sarungnya atau gamisnya atau pecinya, ada sesuatu dari najis, apakah aku wajib mengulang sholatnya? Ya, yang ketika itu aku mendapati najis di bajuku. Barakah fikum. Kata Syekh bin Bas rahimallahu ta'ala, dia mengetahui ketika sudah selesai sholat. Barakah fikum. La talzumuka al-i'adah idza wajada al-insanu fi thiyabihi aw fi sarawilihi aw nahwi dzalik najasah ba'da shalah fa innahu la yu'iduha. Tidak mengharuskan bagi dia untuk mengulanginya. Apabila seseorang mendapati pada bajunya atau salah satu dari celananya atau yang semisalnya sarungnya misalkan ada najis, diketahui setelah sholat selesai, maka tidak perlu mengulanginya. Ya. Wa hakadza law kana ya'lamu tsumma nasiya hatta faragha minash shalah la yu'idu 'ala shahih. Demikian pula ketika dia tahu, ya, awalnya tahu sebelum berwudu, kemudian lupa wudu, lupa, kemudian sholat memakai, barakah fikum, pakaian yang terkena najisnya tersebut, mungkin ya air kencing anaknya atau kotor, ada sedikit kotoran anaknya, barakah fikum, kemudian dia sholat sampai selesai sholat, maka pendapat yang sahih tidak perlu mengulang kalau sudah selesai. Dalilnya li'anna rasul alaihi salatu wassalam nabbahahu Jibril, dikarenakan pernah ketika itu Rasul alaihi salatu wassalam diingatkan oleh malaikat Jibril oleh ketika sholat, sedang sholat diingatkan. Walaupun yang dibahas ini adalah ketika selesai sholat, tapi pembahasannya dalilnya ada pada ketika Nabi sedang sholat, ya sudah ke rakaat yang berikutnya. Barakallahu. Kata malaikat Jibril, ya entah bagaimana membisiki Nabi ketika Nabi sholat, inna fi na'laika qadron, sesungguhnya di sandalmu ada najisnya. Akhirnya ketika itu Nabi langsung melepas sandalnya. Jadi sholat memakai sandal itu termasuk sunnah. Tapi sandal yang dipakai itu adalah sholat sandal keseharian, bukan kemudian mau masuk masjid pakai sandal baru, sandal yang apa yang tidak dipakai, bukan keseharian, tetapi melihat keadaan. Kalau keramik atau tempat yang umum, ya maka bisa fitnah. Tapi kalau tempat-tempatnya memungkinkan memakai sandal di situ, maka boleh asalkan tidak ada najis pada sandalnya. Akhirnya fakhala'ahuma, maka Nabi ketika mendapati kabar dari barakah fikum malaikat Jibril tersebut, melepas kedua sandalnya. Walam yu'id awwala shalah. Namun Nabi tidak mengulangi rokaat sebelumnya yang Nabi sholat memakai sandal ada najisnya. Nah ini yang menjadi dalil. Maka kalau seseorang sholat, di tengah-tengah sholat ada najisnya, barakah fikum, maka yang ada najisnya itu dilepas. Misalkan sandal, ya sudah sandalnya lepas, maka teruskan sholatnya. Kalau di baju, ya bajunya lepas, teruskan sholatnya. Barakah fikum. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Misalkan ketika melepas gamis atau koko atau jubah, sholatnya masih kelihatan pundaknya, auratnya, barakallahu fikum. Yakni pundak, walaupun bukan aurat tapi wajib untuk ditutup, maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'. Maka tidak perlu mengulang sholatnya dari awal, dilanjutkan. Maka demikian pula barakallahu fikum kata Syekh bin Bas, ya, fadalla dzalika ala annahu la tu'adu idza sallaha wa huwa jahil aw nasi wa lam ya'lam illa ba'dal farag fa innahu la yu'idu hadza huwa shawab. Ini menunjukkan bahwasanya ya salatnya tidak perlu diulang apabila dia salat dalam keadaan tidak tahu atau lupa kalau ada najisnya, dan baru tahu ketika selesai sholat, fa innahu la yu'id, maka tidak perlu mengulang sholatnya, wa hadza huwa shawab, dan ini yang benar, ya tidak perlu. Tapi kalau di tengah-tengah ya wajib dihilangkan atau dilepas ya apa yang mengenai badan kita atau tubuh kita, barakallahu fikum. Namun kalau mengenai badan, misalkan kita sholat di pinggir anak kecil. Anak kecil ini dari rokaat pertama goyang-goyang terus. Kok sepertinya ya nahan mau buang air kecil. Di tengah rokaat ternyata netes. Ya, kena mengalir. Kena ke kaki kita. Kemudian di belakang ya, ketika sujud mungkin juga kena. Ya. Maka bagaimana? Ya harus dihilangkan. Loh, bagaimana cara menghilangkan? Dicuci. Loh, enggak ada keran di situ. Berarti dibatalkan. Ya, dia membatalkan diri. Beda dengan kalau ada di baju, tinggal dilepas, ada di sandal, tinggal dilepas. Barakallahu. Begitu ya. Oh iya. Di antara dalil juga tentang wajibnya menjaga najis pada badan, baju maupun tempat sholat adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tanazzahu anil baul fa inna amata adzabil qabri minhum. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimallahu taala. Kata Nabi, bersucilah kalian dari air kencing. Kalau sudah buang air kencing harus suci ya pada badannya tersebut, dan suci dari percikan supaya tidak mengenai celananya. Ingat ya, jangan sembarangan ya. Karena kata Nabi, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal dari orang yang tidak menjaga najis air kencingnya. Yang lainnya azab kubur dikarenakan sebab mengadu domba. Ya, bukan punya kambing sama kambing diadu, bukan. Bukan domba itu. Mengadu domba, menghasut ke sana kemari sehingga kaum muslimin berperang. Barakallahu fikum. Bertengkar. Maka kalau buang air kecil hati-hati. Ya, jangan sampai kena percikan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau kita sudah berhati-hati tapi kita ragu, seakan-akan kena percikan? Maka sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia Abdul bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengambil air satu tangan ini kemudian dipercikkan di tempat yang kita ragu padanya. Ambil air, percikkan lagi, ambil air, percikkan lagi. Barakallahu fikum, seperti itu. Demikian pula harus bersih pada bajunya. Disebutkan pada hadis Asma radhiyallahu taala anha tentang darah haid yang mengenai pakaiannya atau mengenai pakaian. Barakallahu fikum. Disebutkan tahattuhu thumma taqrasuhu bil ma thumma tandahahu thumma tusalli fihi. Dia menghilangkan darah tersebut ya, dikerik, kemudian mencucinya dengan air, kemudian membilasnya dengan air, kemudian dikeringkan dan sholat dengannya. Kalau ternyata masih ada bekas dalam keadaan usaha sudah maksimal, maka fattaqullaha mastata'tum, tidak mengapa. Lalu bagaimana kalau sebaiknya dipotong saja? Ya, dipotong walaupun akhirnya bolong-bolong. Ya, barakafikum. Maka ini hulu, merupakan bentuk berlebih-lebihan dan termasuk sunnahnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika ada istri-istrinya haid, mereka tidak mau makan bersama, dianggap najis. Tidak mau makan bareng dan tidak mau dan juga barakafikum memotong pakaian yang terkena najis, bukan dicuci tapi dipotong. Ya, maka ini termasuk tindakan yang hulu berlebih-lebihan. Demikian pula barakafikum wajib suci tempat sholatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang A'rabi, Arab pedalaman yang buang air kecil di masjid. Ya, mojok di pojok masjid, bukan keramik ya waktu itu. Ya, masjidnya Nabi bukan keramik, tapi tanah. Mojok di pojok masjid, barakafikum, kemudian buang air kecil. Akhirnya para sahabat melihat itu adalah kemungkaran, langsung suruh berhenti, tahan, direm di tengah-tengah. Namanya orang barakafikum tidak bisa ngerem. Akhirnya kata Nabi, biarkan dulu, biarkan. Nah, Nabi membiarkan karena dari sisi kesehatan barakafikum bisa tidak memadorotkan orang tadi. Kalau direm kan enggak sehat nanti. Ngerti ya? Yang kedua, kalau disuruh berhenti, maka dia bisa lari ke sana kemari. Najisnya akan semakin terceceran, tidak hanya pada satu tempat. Suruh selesaikan dulu. Barakafikum, setelah itu baru dinasehati bahwasanya masjid itu adalah tempatnya untuk beribadah, bertasbih, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk buang air kecil atau air besar atau dikotori padanya. Maka badui tadi mengatakan, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lainnya." Katanya ya, karena marah. Ketika itu Nabi barakallahu fikum menyatakan kepada para sahabat, "Ariqu ala baulihi sijlan min ma." Tuangkanlah di atas air kencingnya ya satu timba dari air yang suci. Maka ketika disiram ya kan meresap ke bawah, maka menjadi suci kembali. Atau misalkan semata-mata hilang, kering dan tidak ada bau, warna dan rasanya, maka suci. Barakallahu. Oleh karena itu kalau ada orang punya bayi, bayinya sudah berkafikum berumur dengan umur yang air kencingnya itu teranggap sudah najis. Ketika buang air kecil di kasur misalkan atau di lantai, maka harus dihilangkan. Ketika di kasur berkafikum disiram sedikit dengan air, kemudian dijemur, kok masih bau, campur sabun, dijemur, maka hilang, ya alhamdulillah. Kalau di lantai barakafikum, maka caranya ini yang paling penting, yang kita saksikan ternyata banyak, walaupun sudah lama ngaji, cara ngepelnya itu tidak benar. Ya, cara ngepelnya tidak benar. Dia ambil lap, ya, dibasahin, kemudian dipel langsung, ceret, sudah selesai. Maka seperti itu masih ada. Caranya bagaimana caranya? Ambil lap kering, ditaruh di air kencing yang misalkan di keramik, kan meresap. Maka ambil timba, masukkan di timba, biar tidak netes kesana kemari. Jangan kemudian dibawa kamar mandi, dan ini termasuk yang kita saksikan takmir-takmir masjid, ngepel sini langsung bawa kesana, netes-netes. Ya, maka taruh di ember. Maka dibilas dibilas, kemudian kasih air di embernya itu, dibawa lagi, dipel lagi, kemudian ditaruh di ember yang ada airnya tadi, bawa lagi ke sana, dibilas lagi, baru dipel yang apa, diperas yang kering, kemudian dipel lagi. Kalau kurang ya seperti diulangi lagi. Maka seperti itu, bukan asal-asalan langsung ngambil pel-pelan, dibasahi dikit, dipel, sudah selesai. Maka seperti ini tidak cukup. Walaupun mungkin lama-kelamaan hilang karena kering, karena sering dilewati orang, maka barakallahu fikum, hendaknya berhati-hati. Kemudian syarat yang ke-8. Istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat ya kalau dia mampu. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Ke Ka'bah. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbalil qiblah." Apabila engkau berdiri hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, lalu ketika hendak salat hendaknya menghadap kiblat. Barakallahu. Lalu bagaimana dengan orang yang dia itu sholat menyengaja tidak menghadap kiblat, menyengaja. Wah, bosan saya ngadep sana terus. Mending saya ngadep ya utara, ngadep laut, ngadep barat terus. Gimana? Dia menyengaja. Batal. Batal. Yakin? Batal. Batal. Apa Hedar? Nah, batal ya, karena syarat. Tapi kalau tidak sengaja bagaimana? Tidak tahu. Barakallahu fikum. Tidak tahu. Baru tahu ketika sudah selesai. Loh, kamu tadi ngadep mana? Ngadep sana. Wah, sana itu timur. Barat itu malah sana. Loh. Lah ini sajadahnya, oh sajadahnya yang salah, harusnya sana. Baru tahu ketika selesai sholat. Bagaimana ini Abu Faruk? Duh, ini sholatnya masih belum keluar waktu sholat. Misalkan duhur, ada musafir, kempom bensin, ya. Nah, selesai sholat, habis ini makan ya. Terus ada yang beritahu, loh, kok pengurus pom bensinnya sholatnya ngadep sana? Tadi coba kita tanya dulu. Nah, selesai sholat, orangnya kita tanya, Pak, kiblatnya arah mana? Ya, arah sana. Sampean arah mana tadi? Arah sana. Nah, ini belum habis waktunya juga. Wajib mengulang atau tidak perlu, atau acuh tak acuh? Mengulang. Mengulang ya? Wah, ulang ini sholatnya ini. Ya wis, walaupun rujak manisnya tadi udah berangkat, ya tadi udah mampir di pom bensin, tidak apa-apa, demi Allah. Gimana Bu Fadila? Tidak perlu mengulang. Masya Allah, ini madhab Abu Harun, ini madhab Abu Fadila. Tidak perlu mengulang. Nah, ini kayaknya Pak Agung mau merinci ini. Bagaimana? Tidak perlu. Pak Muni? Kalau masih ada waktu maka mengulang. Pak Abdul Somad? Mengulang. Antum Mas Jemi? Tidak perlu mengulang. Ini Mas Febri mau jawab mulai tadi. Gimana Mas Febri? Tidak perlu mengulang ketika taunya selama dan gak situ. Oh gitu. Dan dari tempat itu baru tahu. Jangan sudah sampai melangkah sana. Tapi belum keluar waktunya. Iya. Oh, gitu ya. Ada dalilnya itu ya. Perkiraan. Nah, masyaallah. Ini disebutkan, ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi semacam ini memang ada pembahasannya, bukan mengada-ada. Barakallahu. Disebutkan unasun musafirun, ada rombongan para musafir. Waja'al lail wahum fi ardi sahra. Ketika datang tiba, yakni malam tiba, mereka itu berada di padang pasir. Ya, mau tanya siapa juga tidak ada yang berkafikum mau memberitahu. Waja'a waktu sholat, kemudian datang waktu sholat. Ya, barakatikum. Anil qiblah wasallu aksahe. Terkait kiblat, ternyata dia itu sholat berbalik arah dari kiblat atau tidak mengarah kiblat. Walam ya'lamu bil qiblah al asliyah, dia tidak tahu kiblat yang benar itu yang mana. Wa ba'dal intihak minas sholah tabayyanat lahum jihatul qiblah al asliyah. Ketika sholat sudah selesai, baru jelas bagi mereka di mana arah kiblat yang sebenarnya. Hal yu'iduna sholata fi mithli hadhil halah. Apakah wajib bagi mereka, barakahikum, mengulangi sholatnya pada keadaan yang seperti ini? Wajahuna fi hadas soal. Maka berilah kami arahan terkait pertanyaan ini. Kata beliau, beliau menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barik ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kata beliau, fal wajib 'alal muslim inda huduri shalah wa huwa fi safar ayyataharral qiblah wa yajtahidu fi ma'rifati alamatiha wa amaratiha. Wajib atas orang muslim ketika sudah datang waktu sholat, walaupun dia itu dalam keadaan safar, dia bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat, dan dia bersungguh-sungguh untuk mencari tanda-tanda kiblat itu di mana. Misalkan subuh kan kelihatan, ya barakallahu, atau asar, zuhur. Fa idza jtahada wa shalla, kalau dia ternyata sudah bersungguh-sungguh lalu salat, tsumma bana lahu annahu akhta al qiblah ba'da shalah fala i'adata alaihi. Namun kalau dia sudah bersungguh-sungguh ya dan kemudian salat, setelah itu baru jelas kalau dia itu ternyata salah arah kiblatnya setelah dia salat, maka tidak perlu mengulanginya. Tapi ingat, dia sudah bersungguh-sungguh enggak tadi yang mau bensin. Kalau asal sholat, maka dia ngulangi. Dia sudah bersungguh-sungguh mencari tahu sana kemari, maka tidak perlu mengulangi. Kalau dia ngenteng-ngenteng, wes, enaknya saja, maka dia harus bersungguh. Dalilnya apa? Li'annallaha yaqul fattaqullaha mastata'tum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebuah jiwa tidak ditanggung dengan sebuah beban kecuali dengan kemampuannya. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Kami keliru. Barakallahu. Kemudian kata beliau, adapun di sebuah negeri wajib bagi ya seseorang yang hendak sholat, dia bertanya mencari tahu arah kiblat. Barakallahu. Ini bagi orang yang mungkin sudah tiba di sebuah negeri, sudah banyak orang. Amma fis safar, adapun ketika safar, ketika tidak ada orang yang bisa ditanya, mungkin di padang pasir ya, tempat yang luas, di sohro ya, tanah yang lapang yang tidak berpenghuni, seandainya dia bersungguh-sungguh untuk mencari kiblat kemudian sholat, kemudian jelas setelah sholat bahwasannya dia itu salah, maka sholatnya sah, tidak perlu mengulang. Fa inna bana lahul amru fi asna'i sholat. Lalu bagaimana kalau dia itu baru jelas ketika sedang sholat? Ada yang beritahu, mas, kiblatnya salah. Ternyata cuma gitu tok, kiblatnya salah. Terus kemana? Gak beritahu ke arah mana. Maka tidak boleh bertanya juga. Balik kemana? Ya, barokatuh. Kiblatnya salah. Ya, harusnya menghadap kanan. Ya, kiblatnya di kanan Anda. Maka dia berbalik. Istadara ilal qiblah hasba ma dhahara lahu ba'da dzalik. Lalu dia harus menghadap kiblat ya sesuai dengan apa yang dia tahu. Karena ada pemberitahuan misalkan. Wala yu'iduha min awwaliha. Rakaat yang sebelumnya yang tidak menghadap kiblat tidak perlu diulang, yakni terus saja salat. Wallahu waliyut taufiq. Dan Allah adalah zat yang memberikan taufik. Barakallahu fikum. Sebagaimana dulu di zaman Nabi, Nabi awalnya sholat menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian ada perintah untuk barakafikum ketika sholat subuh, ya menghadap barakafikum dulu di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian menghadap Ka'bah. Akhirnya berbalik arah barakafikum. Ketika makmum, ketika imam berbalik arah, makmum ikut berbalik arah, ya geser-geser barakafikum. Menggeser. Syarat yang terakhir, an-niyah, niat. Dan ini penting, barakallahu fikum. Niat di sini itu kaitannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ya tidak ikhlas, maka tidak perlu mengulangi sholatnya. Kalau memang barakafikum, maksudnya tidak perlu mengulangi di sini, ya dianggap ya dia memenuhi sholat, tetapi dia berdosa walaupun tidak mendapatkan pahala. Ya secara barakafikum syariat, ketika dia riya, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang wajib mengulangi, tetapi barakallahu fikum terkait dengan riya tidaknya ya, dia berbeda dengan syarat yang lain. Ketika niat barakallahu fikum tidak perlu dilafadzkan. Mahalluhu fil qalbi. Tempatnya niat adalah di dalam hati. Sebagaimana ada orang mengatakan orang itu niatnya jahat. Dia hendak mencuri. Apakah dia mencuri harus diucapkan saya hendak mencuri? Kalau tidak mengucapkan demikian dia tidak jahat? Tidak. Namanya niat, mahalluhu al-qalbu, tempatnya di hati. Barakallahu. Kemudian dalilnya yang menunjukkan wajibnya ada niat, innamal a'malu binniat. Barakallahu. Amalan itu tergantung niatnya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Tentang niat ya, ada pembahasan di kalangan para ulama. Ketika ada orang sholat, dia sudah niat sholat fardu, misalkan sholat asar, dia masbuk. Aduh, ini masbuk saya, tidak ada lagi yang mau diajak jamaah, dia sholat asar sudah niat. Tiba-tiba ada orang atau teman kita berwudu, dua orang gitu. Ya. Sementara kita menginginkan barakafikum salat berjamaah. Maka kata para ulama boleh merubah niatnya menjadi salat sunnah. Ya, barakafikum. Merubah niatnya menjadi salat sunnah. Tapi kalau sholat sunnah diubah menjadi sholat fardu tidak boleh. Ya, barakallahu fikum mungkin ingin sholat sunnah dulu. Ya mungkin sholat sendirian. di tengah-tengah dia pengin, wah buru-buru ini kayaknya, banyak pikiran, akhirnya dirubah, ah anggap sholat duhur, maka tidak bisa, ya tidak boleh. Barakallahu. Demikian pula terkait niat, ada orang sholat sunnah, sholat sendirian, kemudian ada seseorang, orang yang sholat sendirian itu, dia sholat sunnah niatnya, dijadikan sebagai imam oleh orang lain, maka ini boleh. Boleh, barakallahu. Dan sebaliknya, ada orang dia belum sholat fardu, mau mencari teman untuk sholat berjamaah, barakallahu, ternyata sudah selesai sholat, maka bolehkah ya seseorang menemani orang tadi untuk menjadi makmumnya, tapi dengan niat sholat sunnah bukan sholat fardu, maka ini boleh mendapatkan pahala, disebut sedekah. Pernah ketika itu barakallahu ada seorang sahabat, ya ada seorang sahabat, dia sholat dalam keadaan jamaah sudah selesai, maka Nabi menyatakan, adakah di antara kalian yang mau bersedekah untuknya, yakni ikut sholat, yakni menemani supaya dia mendapatkan jamaah, maka ada salah satu orang yang bersedia, maka orang yang tadi berkomikum yang menemani, ya dia berkomikum sholatnya adalah sholat sunnah. Demikian pula berkomikum terkait niat, ya terkait niat, bagaimana apabila niatnya berbeda, imam bersama jamaah yang lain sholat isya, kita musafir belum sholat maghrib, beda niat, tetapi beda rokaat juga, ya jumlah rokaatnya berbeda, sholatnya juga berbeda, maka tidak mengapa. Walaupun sebagian para ulama menyatakan tidak boleh, tapi yang rojih tidak mengapa. Karena sholat itu harus yang paling rojih, pendapat yang paling kuat adalah urut. Maghrib dulu baru isya. Barakallahu. Maka bagaimana ketika kita 3 rokaat, sementara imam sholat 4 rokaat bersama kaum muslimin, maka dari takbir awal kita ikut. Di rokaat ketiga kita tasyahud. Tasyahud akhir, kan imam kan naik ke rokaat keempat ya. Kita tasyahud akhir sampai selesai salam, boleh kita menunggu salamnya imam, tetap duduk. Ketika imam salam rokaat keempat sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ikut. Boleh kita salam duluan, kemudian naik lagi, meniatkan sholat isya sebagai makmum, tapi masbuk. Ya. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Walaupun masih banyak yang mungkin terluputkan, namun insyaallah semoga mencukupi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, ini murni dari saya pribadi dan dari syaitan, dan benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hamdakumullah barakatuh.